Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan penguasa semesta alam, pencipta dan pengatur segala ciptaannya, yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita dan yang telah memberikan kenikmatan terbesar kepada kita, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, pemimpin kita yang telah membawa umat ini, menjelaskan kepada umat ini, mendakwahi umat ini untuk menuju kepada jalan kebahagiaan, kepada bahtera keselamatan, penyembahan yang hanya dipersembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu istiqamah dan menegakkan sunnah-sunnah dan tuntunannya sampai datangnya hari kiamat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pertemuan malam hari ini, dan ini pertemuan kita yang ketiga atau minggu ketiga dari pengajian ini, dan insya Allah pada malam hari ini kita sudah mulai akan membahas tentang permasalahan tauhid, kajian tentang tauhid, yang kajian tauhid ini kita ambil dari seri belajar Islam yang ini adalah merupakan kurikulum kantor Maktab Dakwah Jaliyat di Jubel dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Abu Nabil Ahmad Mustalih Afandi. Kenapa kita pilih serial belajar ini? Karena kita melihat mungkin keberadaan kita sangat terbatas sekali di Saudi ini. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang mulia untuk kita bersama-sama belajar, duduk menuntut ilmu. Dan kadang sebagian dari teman-teman kita satu bulan, dua bulan, tiga bulan pertemuan, kemudian dia exit atau keluar. Mudah-mudahan, ya kan, dengan waktu yang singkat ini kita mempelajari poin-poin permasalahan tauhid, dan terus nanti serialnya ini berlanjut sampai kepada fikih, sirah, tafsir dan hadis. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa bersama menyelesaikan serial belajar agama ini dengan sempurna, dan kita bisa mengambil manfaatnya. Paling tidak kita pulang, kita punya dasar. Khususnya tentang permasalahan tauhid ini. Karena ini adalah merupakan perkara yang paling penting dan paling utama di dalam Islam. Dan ini adalah merupakan cakar ayamnya bangunan Islam. Fondasi sebuah bangunan Islam. Kita bisa melihat sebuah bangunan yang berdiri megah apabila fondasinya tidak kuat, tidak mungkin dia akan bisa berdiri dengan tinggi dan megahnya sampai mencakar langit. Tidak lain kecuali bangunan tersebut didirikan dengan fondasi cakar ayam, asas dan pokok yang sangat kuat. Mengapa kita melihat kebanyakan dari umat Islam di zaman sekarang ini lemah? Karena disebabkan lemahnya tauhid mereka. Pengetahuan prinsip dasar keagamaan di dalam Islam ini, yang tidak boleh seorang pun tidak tahu tentang perkara tauhid ini. Oleh karena itu, dalam mustawa awal ini, insya Allah dalam pelajaran tauhid ini kita akan belajar dengan 6 pertemuan, insya Allah kita akan selesaikan. Dan pembahasan pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini akan kita buka dengan sebuah kisah yang akan saya sampaikan kepada Anda sekalian, yang menunjukkan pentingnya kita untuk belajar tauhid. Kisah yang pernah dialami oleh salah seorang dari ulama besar yang berdakwah dan berjuang menegakkan tauhid kepada umat Islam di seluruh dunia ini, meluruskan pemahaman mereka dalam mengenal Allah dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar sesuai dengan aturan wahyu yang telah disampaikan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah ini pun diangkat oleh Profesor Dr. Muhammad Al-Arifi, kalau enggak salah sudah dapat profesor. Tapi ketika mengarang buku ini dia masih doktor, tapi Allahu a'lam. Tapi di sini tertulis Dr. Muhammad Al-Arifi dan buku ini sudah diterjemahkan dengan judul Naiklah Bahtera Tauhid, Kumpulan Kisah Menuju Negeri Kemenangan. Syekh Muhammad Al-Arifi menjelaskan di sini tentang kisah, ya kan? Dan disebutkan mungkin sebagian orang terkadang merasa kaget dan terperanjat, bahkan bersedih hati jika melihat banyaknya para pezina, pelaku perbuatan maksiat, para peminum khamr. Namun apabila kita lihat, tidak ada satupun dari mereka yang tersentuh ketika melihat banyaknya orang yang mencari berkah, tabaruk, serta mengalamatkan berbagai macam ibadah dan objek-objek syirik tersebut. Kita bisa melihat bagaimana kemaksiatan merajalela. Kita pun tidak rela dan tidak rela dengan perbuatan maksiat tersebut. Zina, judi, riba, minuman keras, kontes-kontes maksiat. Tapi maksiat-maksiat ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sudah berjalan bersama dengan kehidupan manusia. Dan yang lebih sangat disayangkan lagi adalah ketika dimakmurkannya objek-objek syirik yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bandingkan amalan zina dan minuman khamr, walaupun ya kan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan dosa besar, namun perbuatan ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Tapi kalau perbuatan syirik atau mengalamatkan ibadah kepada selain Allah, ini adalah merupakan kesyirikan dan pelakunya bisa terjatuh kepada kekafiran, kan? Oleh karena itu, para ulama rabbani menjadikan pelajaran akidah tauhid ini sebagai asas yang paling mendasar dalam dakwah-dakwah mereka kepada umat manusia. Karena kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, dia akan menerima seluruh perintah syariat, tuntunan yang diajarkan di dalam agama ini dengan mudah. Karena tauhidnya benar. Nah, disebutkan seorang syekh yang dia telah menulis sebuah kitab yang menjelaskan tentang urgensi atau arjennya tauhid, pentingnya tauhid. Dan suatu ketika dia menjelaskan kepada para muridnya dan terus mengulang-ulang pelajaran tauhid ini dan membahas ketika telah selesai mengulangnya kembali untuk belajar tauhid. Suatu hari Syekh ini ingin menguji pengetahuan muridnya tentang tauhid dan bagaimana kepekaan mereka terhadap permasalahan tauhid. Dan akhirnya ketika seringnya belajar tauhid, salah seorang dari muridnya atau sebagian dari murid-muridnya protes atau mengusulkan kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, kami berharap Anda mau mengganti pelajaran, memberikan selingan. Ya kan, apa yang Anda sampaikan kepada kami? Kita kan selama ini belajar tauhid terus. Coba kita selingilah dengan pelajaran yang lain seperti kisah sirah ya kan, atau sejarah dan lain sebagainya. Supaya kita ini bisa dapat yang lainnya." Syekh itu pun menanggapi dan mengatakan, "Insya Allah kita pertimbangkan." Keesokan harinya, dia keluar menemui murid-muridnya dengan menampakkan wajah yang mengisyaratkan dan menyiratkan kesedihan dan adanya beban pikiran. Kemudian murid-muridnya pun melihat, ini ustadznya atau gurunya agak lain. Dia pun bertanya tentang hal yang menyebabkan, "Kenapa engkau kok kelihatan beda hari ini? Enggak seperti hari-hari biasanya." Kemudian syekh itu pun menjawab, "Aku mendengar. Baru saja aku mendengar bahwa ada seorang dari warga kampung tetangga yang menempati rumah baru. Ada seorang pendatang baru dan menempati rumah baru. Dan dia ketika baru menempati rumah ini merasa takut diganggu dengan jin," kata dia, "karena rumah baru sudah ditinggal lama. Mungkin karena saya ini orang Jawa, banyak istilah yang saya keluarkan dengan ya kan istilah-istilah Jawa. Kata orang Jawa itu apa? Singit. Bahasa Indonesianya angker. Nah, ini saya terjemahkan. Bahasa Indonesianya angker. Karena rumah sudah ditinggal lama. Ya kan? Atau rumah sulung. Biasanya pertama kali masuk, nah ini harus diruat," katanya. "Harus dijampi-jampi. Diberikan ritual-ritual tertentu untuk mengusir makhluk jahat yang bisa mengganggu kita. Padahal kalau kita adalah umat Islam yang pandai. Dengan agama kita, keislaman kita, dan kita adalah umat yang bertauhid, kita akan kenal bahwasanya praktek yang seperti ini pun biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang jahiliyah kalau mereka itu melewati sebuah wadi, kalau mereka melewati sebuah lembah yang dianggap angker lembah tersebut dan banyak memakan nyawa, katanya mereka itu mengucapkan dan meminta izin kepada penguasa lembah tersebut. Kalau yang kita mbah, ya kan, apa, numpang lewat. Kami cuma mau lewat dan tidak akan mengganggu apa-apa. Karena apa? Takut penguasa lembah tersebut marah dan kita kualat dan kita mendapat bala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya dengan prinsip tauhid dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan doa apa? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam redaksi lain, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya yang berhak dan cuma bisa memberikan manfaat dan madharat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. tidak ada yang bisa menghalangi manfaat yang akan disampaikan kepada seseorang. Kalau Allah berkehendak untuk menyampaikan sebuah manfaat kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil manfaat dari seseorang. Jelas. Kalau seluruh umat manusia di dunia ini berserta jinnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, manfaat itu tidak akan sampai kecuali atas izin Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau manusia beserta dengan jinnya ingin memberikan madarat kepada seseorang, madarat itu tidak akan sampai kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Semua ketentuan ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita cara dan pengganti yang benar dalam kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Rasulullah ingin menyatakan bahwasanya jin juga makhluk seperti manusia yang tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberikan madarat kecuali atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata syekh ini, orang tersebut merasa takut kalau mau diganggu jin karena dia tinggal di rumah baru, dan aku telah mengirim seseorang untuk mencari kebenaran berita tersebut karena dia memang ketakutan katanya. Saya telah mengirim seorang untuk mencari kebenarannya. Benar enggak berita itu? Ternyata syekh ini ingin melihat apakah di antara murid-muridnya ini ada yang bereaksi atau tidak. Dan syekhnya pun melihat gelagat para murid, tidak ada yang beraksi, menanggapinya dengan biasa-biasa saja, seakan berita tersebut berita yang biasa. Mereka pun cuma berdoa memintakan hidayah terhadap orang tersebut, dan mereka pun terdiam. Baik, ternyata ini reaksi yang didapatkan dari murid-muridnya ini yang sudah bolak-balik belajar tauhid. Keesokan harinya saya kembali menemui mereka. Kemudian saya tadi berkata, kami telah mendapatkan penjelasan utusan yang saya tadi kirim untuk mencari kebenaran tentang orang yang katanya tinggal di rumah baru dan ada jinnya. Saya sudah dapat kebenaran beritanya, ya kan? Ternyata beritanya itu tidak seperti yang aku dengar, ya kan? Dan tadi berita yang pertama katanya karena ada jinnya di rumahnya, dan kemudian ada yang menganjurkan salah seorang dari orang pintar untuk menyembelih binatang, istilahnya sebagai tanda korban gitu, atau untuk tolak bala. Kalau di Indonesia kan yang terkenal ayam apa? Cemani. Ayam yang hitam semua untuk dipersembahkan khususnya kepada orang-orang yang biasanya mencari ilmu kedikdayaan, nanti terakhirnya ketika sudah selesai dan sudah akan diisi dan bisa punya ilmu kera, ilmu macan dan lain sebagainya, ya kan, bisa jalan di tembok dan lain sebagainya. Ah, persembahannya dengan menyembelih ayam cemani di kuburan Cina. Pernah saya mengalami. Karena ketika saya di SMP melihat teman-teman pada, ya kan, belajar ilmu apa itu? Yang mukul dari jauh, wah, terlempar tuh orang. Lari, ditarik, tok, set, mundur sendiri. Saya sebagai orang anak-anak melihat, wah, hebat banget ini orang. Waktu itu belum belajar, belum tahu kedudukan sebenarnya tentang perkara tersebut. Hanya digandeng oleh seorang guru. Saya ngomong sama guru saya, Pak, saya ingin seperti itu, Pak. Oh, kalau kamu mau, ayo, kita sowan dulu ke sang guru. Sowan kita ke sana. Ya kan? Diberikan aturan-aturan, tata caranya ada apa semua, ya kan, tentang pengisiannya ada apa semua, dan terakhirnya nanti kita harus menyiapkan tumpeng dan kita bawa dengan ayam cemani tadi, dan kita melakukan apa, acara terakhirnya, ritualnya terakhir di kuburan Cina ketika itu di daerah pantai sebelum kuburan tersebut diratakan dengan tanah. Dan alhamdulillah Allah berikan petunjuk dan hidayah. Enggak pernah sekalipun mencoba. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak beres. sesuatu yang menyelisihi ketaatan beragama kita. Nah, tadi ini keesokan harinya saya kembali menemui mereka. Kami telah mendengarkan penjelasan dari orang yang saya utus. Ternyata peristiwanya tidak seperti yang aku dengar. Orang tersebut, ya kan, tidak pernah ketakutan di rumahnya kalau ada jin, dan dia pula tidak pernah menyembelih seekor ayam jantan untuk mendekatkan diri kepada jin tersebut. Tapi yang terjadi ternyata orang tersebut masalahnya berzina dengan ibunya. Kontan murid-muridnya gempar. Yang satu melaknat, yang satu mengumpat, yang satu wah mengatakan perkataan, ya kan, memaki-maki, mengoceh. Perbuatan itu harus digugat, itu harus digerebek, ya kan, harus dinasehati, didudukan, kalau bisa dihukum, dan lain sebagainya. Syekh pun melihat bagaimana reaksi mereka. Kemudian Syekh berkata, sungguh aneh kalian ini. Begitukah reaksi kalian mengingkari orang yang terjerumus dalam sesuatu perbuatan dosa besar, padahal perbuatan tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam? Betul, ini perbuatan dosa besar. Yang bisa jadi, ya kan, Allah jadikan dia nginap di neraka yang satu harinya berapa? Berapa? 50 tahun. Iya kan? Dengan 1000 di dunia. Dan umur kita pun enggak sampai-sampai ke situ. Beginikah reaksi kalian terhadap perbuatan dosa yang tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka? Tapi kalian tidak mengingkari orang yang terjerumus kepada perbuatan kemusyrikan, menyembelih kepada selain Allah, mengalamatkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa murid-muridnya pun terdiam. Kemudian syekh tersebut menunjuk salah satu dari mereka sambil berkata, ya kan, bangun, ambil kitab tauhid, kita akan membahas dan mengulangi pelajaran tauhid dari awal. Syirik adalah merupakan perbuatan dosa besar, ya kan, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila perbuatan tersebut dibawa mati dan pelakunya belum bertobat. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik adalah merupakan sebesar-besar kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya yang Allah kehendaki. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan kepadanya surga, dan tempat kembalinya kemana? Ke neraka. Dan sungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, karena ini adalah merupakan sebesar-besar perbuatan zalim. Dan para siapa melakukan perbuatan syirik, ya kan, kemusyrikan, maka perbuatan tersebut akan menghancurkan seluruh ibadahnya, menghapus seluruh amal solehnya, menghapus sholat-sholatnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, dan tidak akan ada yang tersisa sedikit pun karena perbuatan syirik. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan aku telah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang sebelummu, kalau engkau menyentuh melakukan perbuatan syirik, maka akan aku hancur dan luluh rantakan seluruh amal yang pernah engkau lakukan, dan kelak engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Karena ini barometer kita, ini filter kita, dan inilah yang akan menjadi sebab kuatnya akidah kita, sehingga tidak gampang terombang-ambingkan oleh berita yang menyelisihi tuntunan agama. 2012, kenapa? Kiamat. Mulai para dukun pun dengan kecanggihan mereka ya kan, sudah nggak perlu lagi didatengin ke tempat mereka masing-masing, tapi sudah menggunakan fasilitas internet, televisi, iklan yang ada di televisi beraksi. Kenapa? Ini kesempatan untuk cari duit. Ini kan kata orang Madura pesah, betul nggak salah ini? Untuk cari duit. Yang ingin mengetahui tentang berita 2012, ketik reg sama Mbah Fulan, namanya pun aneh-aneh. Namanya aneh-aneh. Sesuai dengan anehnya nama para jin. Tapi umat Islam yang sadar dengan agamanya, kenal dengan tauhidnya, tidak akan terganggu dengan berita ini. Karena dia tahu hadis Jibril. Ketika ditanya oleh Jibril, ya kan, Rasulullah ditanya oleh Jibril, kemudian dikatakan, matasa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Apa dijawab oleh Rasulullah? Mal mas'ulu anhu bi'a'lami minas sa'il. Orang yang bertanya tidak lebih pintar dari yang di ini. Jibril tempatnya di mana? Di langit. Enggak tahu. Kok mamah loreng bisa tahu? Bisa tahu. Ini pentingnya akidah. Oleh karena itu, ya kan, dalam pertemuan yang singkat ini kita ingin belajar bersama-sama tentang permasalahan tauhid ini yang 13 tahun Rasulullah SAW menekankan dakwahnya di Mekah dengan mendidik sahabatnya tentang tauhid ini. 13 tahun Rasulullah SAW duduk di Mekah mendakwahkan kepada sahabatnya apa? Dan mendidik mereka tentang tauhid supaya keyakinan mereka, kepercayaan mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal mereka, cinta mereka, rasa harap mereka itu betul-betul tertancap dengan kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan tauhid dan pembagiannya. Pertama, kita ingin jelaskan tentang definisi tauhid. Tauhid adalah keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu apa? Esa. Keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah itu esa dan tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam rububiyah, apa rububiyah? Ketuhanan, karena yang berhak menyandang nama ketuhanan cuma Allah. Dalam uluhiyah, dalam peribadahan, karena yang berhak disembah dan diibadahi cuma Allah. Dan dalam nama-nama asmaul husna, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur, yang ini semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, tauhid adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu esa dan tidak ada sekutu bagi Allah, baik di dalam rububiyah, uluhiyah, nama-nama Allah yang indah, asmaul husna, dan sifat-sifatnya yang luhur. Dan tauhid ini adalah merupakan agama para rasul yang Allah utus ke dunia ini untuk menjelaskan kepada hambanya tentang tata cara bagaimana peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadahan yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang rasul pun Allah utus ke dunia ini kecuali membawa misi tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat 36, kemarin juga sudah kita baca bersama, walaqad ta'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat yang mereka membawa misi apa? Menyerukan untuk apa? I'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut, setan dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan pengertian tentang tauhid ini adalah setiap segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, seperti dengan disembah, diikuti, atau dipatuhi. Ini pengertian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi dari penjelasan ini kita tahu bahwasanya tauhid itu di dalam akidah Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, ini akan kita pelajari pertama. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah singkatnya adalah tauhid ketuhanan. Uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat. Yang nanti akan kita bahas satu persatu dengan secara terperinci insya Allah, yang bisa menjadikan kita faham dan kita mengetahui tentang hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi tauhid rububiyah, saya akan jelaskan definisi tersingkat supaya kita bisa selalu mengingat tentang prinsip tauhid rububiyah ini. Tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi. Ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah tabaraka wa taala dalam semua perbuatan-perbuatan siapa? Allah. Tauhid rububiyah artinya kita mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya seorang hamba meyakini dengan keyakinan yang pasti dan kuat dengan sepenuh hati bahwa Allah lah Tuhan sang pencipta yang menguasai, mengatur seluruh alam ini, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan hujan dan menumbuhkan segala macam tanaman, yang maha mengetahui, ya kan, akan segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, di tangannya semata kerajaan, ya kan, dunia dan akhirat, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bukankah tadi semua adalah merupakan perbuatan Allah? Penciptaan perbuatan siapa? Allah. Menumbuhkan perbuatan Allah. Menghidupkan, mematikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menguasai, mengatur, menjaga alam ini perbuatan siapa? Allah tabaraka wa taala. Makanya dalam tauhid rububiyah ini kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Pengatur, penguasa alam ini kecuali Allah. Yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan kecuali Allah, yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa tauhid rububiyah atau tauhid yang semacam ini telah diakui oleh banyak manusia. Karena tauhid ini sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia dan kesimpulan mereka ketika melihat kepada alam semesta ini. Mungkinkah alam semesta ini dengan segala isinya dan keteraturan yang ada di dalamnya, masing-masing gugusan ada pada titik-titik aturan gerakan masing-masing, ya kan, dari apa ini lintangnya. Mungkinkah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Mungkinkah terjadi dengan secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur, menguasai dan menjaganya? Mungkin tidak. Secara fitrah manusia akan mengakui akan keberadaan Allah, adanya Tuhan sang pencipta. Walaupun mungkin secara lisan dia tidak mengakui, tapi tetap secara hati tidak bisa dibohong. Kalau setiap manusia yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, Fir'aun pun tauhid terbesar setelah iblis mengakui. Nanti akan kita baca bersama ayatnya yang membuktikan bahwasanya dia pun di dalam hatinya mengakui akan adanya Allah, walaupun secara lisan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi pengakuan saja tidaklah cukup sebagai bentuk keimanan kepada Allah yang dapat menyelamatkan dari azabnya. Ini kan, jadi kalau dalam prinsip tauhid ini yang kita akui cuma tauhid rububiyah, ini enggak cukup. Tiga tauhid ini harus kita terima dan harus kita yakini semua secara komplit. Tidak cuma kita meyakini tauhid rububiyah, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita cuma meyakini tauhid rububiyah, ini tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah karena dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Kalau kita meyakini bahwasanya tauhid rububiyah ini bisa menjadikan kita sebagai seorang muslim, cuma tauhid rububiyah, berarti iblis pun adalah makhluk yang bertauhid, ya kan? Iblis makhluk yang bertauhid, kita bisa buktikan, ya kan, bahwasanya iblis itu mengakui tauhid rububiyah, ya kan? Dan juga orang-orang musyrik kufar Quraisy juga mengakui apa ini tauhid rububiyah, tapi hal tersebut tidak sama sekali bermanfaat bagi mereka karena mereka tidak mengakui tauhid ibadah. Mengakui Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang menciptakan, tapi mereka tidak mau beribadah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengakui bahwasannya ketika seseorang telah meyakini akan adanya Allah sebagai sang pencipta, maka dialah pencipta yang paling berhak untuk disembah, dan aturannya pun adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang hanya mengakui tauhid rububiyah belum bisa dikatakan sebagai orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah dalam ibadah, dan belum bisa dikatakan sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diharamkan atasnya darah dan harta seseorang sehingga dia mengakui tauhid uluhiyah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan mengakui bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah dengan aturan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan komitmen untuk selalu menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sedikit apapun. Makanya kepada orang kufar Quraisy Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam surat Luqman ayat 25 dan surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, orang-orang musyrik itu yang ada di zaman Rasulullah SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Tidak mungkin akan mengingkari. Bukti yang sangat jelas adalah kisah Abraha. Siapa Abraha? Salah satu gubernur Yaman. Karena ketika itu Yaman di bawah kekuasaan Habasyah, Ethiopia. Ethiopia mengirimkan salah satu utusannya untuk menjadi gubernur di salah satu daerah kekuasaannya, yaitu Yaman ketika itu. Nah, Abraha ini dulu yang memimpin negeri Yaman. Dan dia agamanya adalah Nasrani. Nasrani yang taat. Dia wakil dari Raja An-Najasyi dari Ethiopia. Dan dia melihat begitu banyaknya manusia berduyun-duyun menuju ke Ka'bah. Khususnya kebiasaan orang Arab ketika itu rihlatash syita'i was-shayf, dengan perdagangan mereka, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Bagaimana Allah menceritakan, Allah berikan keberkahan kepada mereka, khususnya orang-orang yang tinggal di dekat Ka'bah, dengan kegiatan-kegiatan mereka melakukan perdagangan. Ketika musim panas mereka menuju ke daerah Syam, dan ketika musim dingin mereka menuju ke Yaman. Dan seluruh orang-orang jazirah Arab dan Syam ketika itu akan bertumpah ruah ketika musim haji. Di mana? Di Mekah, yang terkenal dengan pasar apa? Ukam. Keseng sekarang, Pak. Ya, Pak Nur. Seng sekarang udah dibubar. Nah, kalau dulu itu pasar Ukat yang terkenal. Seluruh pedagang Arab akan berkumpul di situ. Dari Yaman, dari Syam, dari seluruh jazirah Arab. Sehingga betul-betul, ya kan, ini sesuatu yang mendatangkan devisa yang sangat besar, khususnya bagi orang-orang yang ada di Mekah. Akhirnya si Raja Abraha ini merasa apa ini? Iri. Merasa dengki hatinya ketika melihat begitu banyak manusia yang berduyun-duyun menuju ke Ka'bah. Akhirnya dia pun memerintahkan untuk membangun gereja. Kanisah dalam bahasa Arab ya kan, yang sangat besar di mana? Di Sana'a, yang sampai sekarang puing-puingnya masih ada. Saya belum pernah ke Yaman, cuma tanya sama orang yang sudah pernah kan? Ke Yaman. Tapi di internet tentu bisa lihat bekas puing-puing gereja yang dibangun oleh siapa? Abraha Al-Ashram. Dia bangun gereja yang besar dengan nilai seni yang tinggi, beragam keindahan menghiasi gereja tersebut. Kemudian dikasih nama gereja tersebut dengan nama apa? Kulais. Gereja Kulais. Dan ketika itu gereja ini adalah merupakan gereja yang termegah, yang tiada tandingnya di dunia zaman itu. Sekarang udah kalah sama gereja-gereja katedral di mana? Di negeri Eropa. Tapi ketika itu, wah, paling top ini. Dan dia punya proyek, Abraha ini. Ngajukan proposal kemana? Kepimpinan yang terbesar, Raja Najasyi, ya kan, pemimpin Ethiopia ketika itu, bahwasanya saya akan melakukan penyerangan kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang pertama, dan tujuan lebih utama lagi nya apa? Untuk memindahkan pusat perdagangan dari Mekah ke Yaman, ke gereja ini. Akhirnya di ACC. Oke, bismillah. Selamat datangkan duit, laksanakan. Yang penting datangkan duit, tujuannya bukan ibadah. Hasad iri. Kemudian niat busuk Abraha ini sampai ke telinga siapa? Salah seorang dari Bani Kinanah. Ya kan? Akhirnya dia pun merasa marah dan jengkel. Akhirnya orang ini buang kotoran, kemudian kotorannya sendiri itu ditebarkan, ya kan, dan dilumurkan ke gereja tersebut. Jelasnya melakukannya ketika nggak ada orang. Kalau ada orang nanti dicotosin kan sama pengikutnya raja, apa namanya, gubernur Abraha. Akhirnya setelah itu pagi harinya melihat gerejanya sudah penuh dengan kotoran manusia, kan lebih ganas kotoran manusia. Kalau kotoran binatang masih biasa, ini kotoran manusia dan lebih bau. Marah, emosinya naik. Yang mungkin ketika itu penyerangannya akan dilakukan pada waktu tertentu, dipercepat. Ayo siapkan, berangkat, kita gerakan pasukan. Yang dikenal ketika itu dengan pasukan bergajah. Mendengar berita keberangkatan pasukan Abraha, orang Arab bingung, kalang kabut. Apa yang akan mereka persiapkan? Kekuatan mereka tidak bisa menandingi kekuatan Abraha. Siapa yang bisa melawan? Dan bagaimana mereka bisa melindungi Ka'bah? Tapi antum perlu ingat, dan ini yang menjadi bukti, bahwasannya orang-orang kufar Quraisy ketika itu, penghuni Ka'bah, yakin akan adanya Allah sebagai sang pencipta, yakin akan adanya Allah sebagai sang penguasa dan pemilik Ka'bah tersebut. Mereka berbondong-bondong meninggalkan kota Mekah, ngumpet. Kota Mekah kosong, seperti kota yang tidak berpenghuni. Seluruh penduduknya meninggalkan Mekah, mengungsi ke gunung-gunung, ngumpet. Kenapa? Takut kalau azab Allah tuh turun. Antum perhatikan, takut kalau azab Allah tuh turun. Ini bukti bosnya, mereka meyakini akan adanya Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang musyrik? Dan antum akan lebih tercengang lagi ketika paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Karena pasukan Abraha ketika mau memasuki Mekah, ya kan, di daerah Mina itu ada sebuah wadi, namanya wadi apa? Wadi yang Muaisir ya? Yang ketika itu apa ini? Gajahnya ketika akan di bawa ke kota Mekah untuk melakukan penyerangan, enggak mau jalan. Langsung seperti bersujud begini. Ketika diangkat, diarahkan ke utara, ke barat, ya kan? Ke arah kembali ke Yaman, lari dia. Ditarik lagi, diarahkan lagi ke kota Mekah. Enggak mau juga. Dan Abraha ketika itu melakukan perampasan besar-besaran terhadap ternak milik orang kufar Quraisy, termasuk ternaknya siapa? Abdul Muthalib. Akhirnya ketika itu satu-satunya penduduk Mekah dengan diri dan jiwanya sendirian menghadap Raja Abraha. Antum lihat bagaimana sosok manusia yang dipersiapkan untuk menjadi apa ini? Nanti yang akan keluar seorang Rasul. Dihadapin sendirian sama Abdul Muthalib. Datang menghadap Abraha dan terjadi diskusi. Dan Abdul Muthalib adalah sosok yang rupawan. Wajahnya itu memancarkan kewibawaan. Tenang orangnya. Ya kan, gagah enggak. Dan orang yang tidak sama sekali memiliki rasa takut. Oleh karena itu Abraha memuliakan dan menghormatinya. Kalau orang berani datang sendirian menghadap saya, ini berarti orang sudah, ya kan, lewat mentalnya dan nyalinya tinggi. Kemudian lalu Abdul Muthalib menyampaikan maksud kedatangannya. Hah, mau apa ente kesini? Kata Abdul Muthalib, aku kemari untuk berbicara tentang onta-onta saya yang kamu rampas. Abdul Muthalib kaget. Abraha kaget. Loh, kamu pemimpin kaum yang seharusnya mempersiapkan pasukan dan mengarahkan, ya kan, menggerakkan umatmu untuk menghadapi saya, justru datang menghadapi saya sendirian dan untuk meminta kepentingan pribadi. Apa kata Abdul Muthalib? Kalau onta-onta itu milik saya, ana rabbul ibil. Aku pemilik onta. Ana rabbul ibil. Aku pemilik ibil. Kalau ente mau Ka'bah, ada pemiliknya sendiri. Itu urusan ente sama dia. Ka'bah itu sudah ada yang punya. Yaitu Rabbul Ka'bah. Apa yang dimasukkan oleh Abdul Muthalib di sini? Allah. Jadi, kalau mau masuk, silahkan masuk. Kami sudah kosongkan dan kami persilahkan Anda untuk masuk. Tinggal dihancurin aja. Silahkan. Tapi hati-hati mereka yakin. Tidak mungkin Abraha bisa menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib pun membuka pintu Ka'bah bersama dengan orang Quraisy. Ia memanjatkan doa kepada siapa? Allah. Supaya menurunkan keselamatan dan kebebasan dari pasukan Abraha. Antum lihat, ketika itu berdoanya langsung kepada Allah. Tapi kebiasaan orang kufar Quraisy biasanya ketika berdoa melalui siapa? Lata, Uzza, Manat. Kenapa kok berdoanya langsung kepada Allah ketika itu? Tidak menghadap Manat, Lata, Uzza. Karena orang-orang kufar Quraisy itu memiliki ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan besarnya di langit satu, yang enam ada di bumi. Yang Tuhan yang enam ini adalah merupakan perwakilan dari Tuhan yang besar. Dalam permasalahan yang sangat genting sekali, enggak kepake ini perwakilan-perwakilan ini. Ini untuk ritual tiap hari, kebiasaan sehari, hari-hari. Untuk proposal-proposal yang sikap, ya, apa sifatnya singkat. Karena mereka itu, apakah orang kufar Quraisy ketika itu menyembah patung, murni patung? Enggak. Patung-patung itu adalah perumpamaan orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman nenek moyang mereka, diabadikan dengan dibuat patungnya untuk mengenang. Seperti kita sekarang ini. Setiap ada orang yang tenar, mati, buat patungnya untuk diabadikan. Jasa. Dan kegagahannya. Seperti kebiasaan juga orang-orang barat yang katanya maju. Setiap ada kesempatan dan momen tertentu, buat patung. Kemudian mereka beribadah dengan melalui patung-patung tersebut dengan keyakinan bahwasanya ruh-ruh patung orang tersebut sebagai permisalan orang soleh bisa menyampaikan keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat, Abraha langsung berdoa kepada Abdul Muthalib langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian Allah kirimkan burung-burung yang berbondong-bondong melempari pasukan Abraha, ya kan, yang memegang tanah dari neraka jahanam, ya kan, yang menyala, dan batu itu tidak jatuh ke kepala seseorang kecuali akan membelahnya menjadi dua, tembus langsung, sehingga pasukan Abraha itu, ya kan, seperti ayam tetelan, terputus-putus. Dalam riwayat disebutkan Allah selamatkan Abraha, tapi sempat pulang ke kaumnya, ke tanah kekuasaannya, tapi dalam keadaan tubuhnya mereteli satu-satu sampai ke tempat kemudian meninggal untuk menyampaikan berita apa yang dia hadapi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah habiskan pasukan bergajah yang gagah dan merasa sombong dengan kekuatannya, dan tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Ini bukti orang kufar Quraisy yakin akan adanya Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka dikatakan sebagai orang musyrik? Abu Lahab, Abu Jahal, ini tokoh-tokoh top orang kufar Quraisy. Tiap malam dengerin Rasulullah ngaji. Tanpa kesepakatan. Masing-masing diem-diem. Tidak memberitakan satu dengan yang lainnya. Tapi Allah pertemukan mereka. Malam ini gak ada orang yang lihat. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang sastra Arab. Tahu. Makanya orang kufar Quraisy ketika dibacakan La ilaha illallah, gak perlu seperti kita harus buat pengajian-pengajian ini menjelaskan kepada umat. Mereka tahu. Kalau dikatakan la ilaha illallah, karena mereka tahu apa yang dituntut dari kalimat tersebut. Dengarkan. Kemudian setelah pulang dipertemukan. Loh, kamu di sini. Nah, ini di sini. Ngapain? Dengerin Muhammad ngaji. Gawat ini. Sampai ketahuan sama manusia. Iya kan? Kita datang, ya kan, di malam hari untuk mendengarkan Muhammad SAW membaca Al-Quran, berabe. Siang hari kita musuhi dan mengajak umat untuk meninggalkan Muhammad, malam hari malah kita dengerin mereka ngaji. Ayo, buat kesepakatan, jangan sampai kita terpengaruh, terkena sihirnya Muhammad ini. Walaupun mereka meyakini ini bukan perkataan manusia, tapi perkataan yang menciptakan perkataan dan syair. Dan ini bukan syair. Keesokan harinya berpikir lagi, paling si Abu Jahal juga nggak datang. Abu Lahab juga nggak ada, datang, tak berangkat lagi. Asik, nggak bisa ninggalkan. Dengerin lagi, pulangnya dipertemukan lagi. Ketiga kalinya seperti itu, pulangnya dipertemukan lagi. Mereka mengakui, ini bukan perkataan manusia, perkataan yang menciptakan manusia. Bukti, bosnya mereka ya, yakin. Dan kalau kita mau baca sejarah Nabi, sangat banyak sekali bukti bahwasanya orang kufar Quraisy juga yakin dan percaya bahwasannya apa ini, Allah itu ada dan Allah yang menciptakan mereka. Iblis apalagi, ya kan, jangan ditanya kalau iblis, ya kan, iblis itu dulu di mana, iya kan, bersama malaikat. Antum buka surat Al-Hijr, ya kan, 532-43, surat Al-A'raf ayat 11-18, perbincangan antara Allah dengan iblis. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ya kan, aku telah ciptakan kalian, dalam surat Al-A'raf. Ayat 11-18, kan? dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudu, sujudlah. Fasajadu, dan malaikat pun bersujud. Illa iblis lam yakun minas sajidin, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Kemudian ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya kan, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud, ya kan, sehingga enggak mau bersujud? Kenapa? Padahal ini adalah perintahku. Sujud kepada siapa? Adam. Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Karena engkau menciptakan aku, pengakuan kan? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan ini dari tanah liat, lempung. Aku dong lebih mulia. Api sifatnya membakar. Makanya ganas. Tapi kalau tanah liat, adem kan? Lemes. Coba antum, ya kan? Yang enggak mau punya lemari es. Ya kan, yang pingin original, tinggal beli apa? Kendi. Taruh air dingin, ademnya pun enggak membuat sakit tenggorokan. Tapi coba minum terus jos air lemari es. Kayak saya sekarang ini. Hah. Batuk, serak. Adem. Dingin, enak. Kemudian qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri, karena sombong hanya milik Allah. Ya kan? Dan keluarlah, sungguhnya kamu termasuk sebagai orang yang makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Panjangkan umurku. Ya kan? Jadi manusia atau makhluk abadi, padahal bukan abadi, nanti pun mati. Allah berikan. Ah, silakan mau itu, Allah penuhi keinginannya. Qala innaka minal mundharin. Dan kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la atiyannahum min baini aydihim. Saya akan datangi hamba-hambamu dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan dapati kebanyakan dari mereka adalah sebagai manusia yang tidak bersyukur. Qala fakhruj. Qala khruj minha madhuman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ya kan? Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Ya kan? Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu dari manusia, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kamu yang ajak, ya kan? Dan mereka pengikutmu. Dalam ayat surat Al-Hijr juga sama, cuma maknanya juga sama, cuma di sini dikatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, seperti engkau telah menyesatkanku, maka akan perindah kepada hamba-hambamu kesesatan, sehingga mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, padahal salah. Makanya kan untuk melihat dukun, namanya udah gak dukun lagi, terlalu kasar kalau dukun. Dihias sama iblis. Iya kan? Orang pintar. Nama kerennya keluar lagi, paranormal. Jadi normal aja. Karena kalau dibilang dukun akhirnya dianggap enggak normal. Kan? Kalau minuman keras, ya kan? Apa sih namain Homer? Kalau Homer nggak ada yang beri, beli. Tapi kan macam-macam mereknya. Apa rem kapal? Tahu rem kapal? Bir jangkar, ya kan? Atau kalau dalam istilah daerah saya, ya kan, cap orang tua jadi khayir, ya kakek yang baik, baik hati, indah, ya kan? Riba dibilang bunga, ini bunga-bunga kan indah, harum, semerbak, enak, kan bunga nggak apa-apa, kertasnya kan bayar apa ini? Perusahaannya dan gaji orangnya dapat, makanya pakai bunga dihias indah mungkin untuk ditampilkan kepada manusia. Ah, ini loh. La uzayyinannahum. Ya kan, lahum fil ardi, di dunia ini, wa la ughwiyannahum ajma'in, akan saya sesatkan semuanya. Ini bukti. Iblis pun yakin dengan tauhid rububiyah. Yahudi Nasoro yakin juga dengan tauhid rububiyah. Tapi mengapa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari kelompok mana? Orang-orang yang musyrik dan ahlul kitab Yahudi dan Nasoro. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Plus tambah lagi syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah orang Kristen tidak akan diterima kecuali harus melalui Nabi Isa dahulu. Makanya pernah ada perdebatan antara Ibnu Taimiyah dengan orang sufi. Ibnu Taimiyah dengan orang Kristen. Dikatakan orang Kristen, Kristen enggak ada bedanya dengan Islam. Kalau orang Kristen beribadah melalui Nabi Isa, orang Islam pun beribadah melalui siapa? Abdul Qadir Jailani. Iya kan? Kan tawasulnya melalui Abdul Qadir Jailani. Itu kan sama prinsipnya. Beribadah melalui, iya kan, tawasul kepada Rasul, kepada orang soleh, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang diagungkan. Kita pun seperti itu. Kata Ibnu Taimiyah, Anda mencontoh manusia yang salah di dalam mempraktekan agama Allah. Apa yang dilakukan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi hujah Anda tertolak, dalil Anda tertolak untuk menyamakan. Seperti ketika ada salah seorang pastor Hindu yang masuk Islam, Kiai Abdul Aziz. Ya kan? Semoga Allah berikan kekuatan kepadanya untuk bisa mendakwahkan prinsip tauhid dan menjelaskan kepada umat Islam sendiri. Di antaranya antum bisa lihat di YouTube penjelasannya ketika dia akan masuk Islam, salah seorang pamannya juga berdiskusi dengan dia dan mengatakan, "Kamu ngapain masuk Islam? Islam sama di Indonesia sama Hindu. Orang Muslim tumpengan, orang Hindu juga tumpengan." Dilihatkan gambarnya itu. Ini tumpengnya orang Hindu, ini tumpengnya orang Islam. Ini ruatan, ya kan, lautnya orang Hindu, ini ruatan lautnya umat Islam. Ini ruatan padi untuk siapa? Dewi siapa? Sekarwangi. Apa siapa itu namanya? Dewi Sri. Ya kan? Biar padinya tambah subur. Nah, ini juga ruatannya umat Islam. Jadi apa bedanya? Umat Islam mempraktekkan amalan Hindu sama. Ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah nyembelih kepala kambing, terus diarak ke laut, kemudian dilemparkan ke laut untuk apa? Cari berkah. Gunung Merapi mau meletus, juru kuncinya katanya tidak mau meninggalkan. Kenapa? Saya harus nungguin. Untuk menyelamatkannya, bukan malah berdoa minta kepada Allah buat ruatan. Kerbonya dilemparin ke kawah Gunung Merapi. Wah, tambah kenyang. Tambah, ya kan? Ngamuk sekalian, juru kuncinya dimakan habis. Ini tauhid umat Islam yang hancur lebur. Keyakinan kepada agamanya dan ketawakalan yang hancur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saudara sekalian, tauhid rububiyah dan fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya sesuai dengan fitrah dan tauhid dan mengetahui siapa pencipta mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Karena setiap manusia pasti mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Makanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah Allah Ta'ala yang maha pencipta dan kecenderungan menuju ke arah tersebut adalah hal yang fitrah bagi manusia. Dan manusia diciptakan sesuai dengannya. Sedangkan melakukan kesyirikan, kemusyrikan adalah hal yang baru. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang muttafaqun alaih, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun yang terlahir di dunia ini kecuali sesuai dengan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi, lingkungan. Tapi tidak ada bayi dan ruh yang Allah tiupkan ke janin manusia kecuali dia membawa fitrah, mengenal. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhan dan pencipta kalian? Mereka semua mengatakan, iya. Nah, jika fitrah seorang anak yang masih murni dan bersih, belum tercampur dengan apapun, pasti akan menuju kepada tauhid yang dibawa para rasul, diturunkan untuknya kitab-kitab suci Allah, dan diterangkan oleh ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda dari kejadian alam ini. Tetapi, pendidikan yang salah dan lingkungan yang ateis dan kafir merubah arah dan tujuan anak tersebut sehingga menjadi menyimpang. Kemudian anak tersebut mengikuti orang tuanya dalam kesesatan dan akidah dan menyimpang dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kulluhum. Sungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Lalu datang kepada mereka syaitan, maka membelokkan agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahalaltu lahum, mengharamkan kepada mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Wa amarathum an yushriku bi, dan memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan syirik, menyekutukan kepadaku, malam unzil bihi sultana, ya kan, yang aku tidak pernah menurunkan aturan tersebut. Aku dengan segala yang kamu lakukan itu tidak pernah memerintahkan yang demikian. Nah, maksud setan membelokkan mereka kepada menyembah berhala dan menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka mereka jatuh ke dalam lembah kesesatan dan perpecahan, dan masing-masing membuat Tuhan sendiri-sendiri yang berbeda dari Tuhan kawannya. Karena ketika mereka meninggalkan Tuhan yang hak, yang benar, mereka dicoba dan mendapatkan bala dengan mengikuti Tuhan-Tuhan yang batil. Manusia kalau tidak mau mengikuti kebenaran, pasti pilihan satunya lagi apa? Kesesatan. Cuma ada dua, seperti surga dan neraka. Makanya diantaranya, orang yang berbuat maksiat itu lebih mudah untuk bertobat daripada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Orang yang maksiat sadar kalau ini adalah kemaksiatan. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kayak ular. Antum coba pegang ular, gimana? Dipegang itu, ya kan? Yang gak tahu caranya, kita yang dipatok. Licin. Karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Padahal tidak dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Sufyan Tsauri pernah mengatakan, Anda nasihati orang yang berbuat maksiat lebih mudah daripada nasihati orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Karena mereka merasa bahwasanya perbuatannya itu benar. Nah, kemudian pandangan-pandangan kaum sesat. Ya kan? Sebagaimana kaum musyrikin menganggap bahwasanya tuhan-tuhan mereka itu, tuhan-tuhan yang mereka sembah, memiliki andil atau sebagian andil dalam mengendalikan alam. Padahal setan telah mempermainkan mereka, maka sebagian umat manusia mereka ajak untuk menyembah berhala-berhala tersebut dengan dalil mengagungkan para tokoh yang telah meninggal dengan membuat berhala-berhala, situs-situs, ya kan, menyerupai bentuk mereka seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan pertama terjadi kapan? Di zaman Nabi Nuh. Makanya dikatakan sebagai rasul pertama. Karena dia yang pertama kali mendapat mandat dari Allah untuk memusnahkan dan mendakwahi manusia dari perbuatan syirik. Seperti kaum Nabi Muhammad, apakah kaum Nabi Nuh sebagai kaum yang tidak mengenal Allah? Tidak. Mereka mengenal Allah. Tapi iblis betul-betul pandai dalam menggelincirkan mereka. Dulunya cuma dibuat kenangan saja. Supaya menambah semangat ibadah kita ketika kita melihat apa ini, permisalan patung orang yang memang pernah kita hormati, kita muliakan, masuk darinya pengagungan. Makanya pernah kita menasihati seseorang, ya kan, yang suka ziarah kubur, ya kan, cari berkah ke tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Kami ini kesana bukan mau minta kepada orang yang mati. Oke, terus mau apa, Pak? Kami ini sedang mengagungkan orang-orang yang soleh. Pak, terjatuhnya umat Nabi Muhammad, maaf, terjatuhnya kaum musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad dan kaum Nuh dimulai dari pengagungan. Yang kemudian kepada peribadahan. Yang peribadahnya pun apa? Bukan serta-merta menyembah kepada murni patung, enggak. Tapi menjadikan patung-patung itu sebagai perantara. Koneksi untuk menuju kepada Allah. Anda kalau ketemu langsung sama presiden kan sulit. Tapi kalau kenal sama jubir kan gampang ketemunya. Karena ada yang membawa. Mau disamakan Allah dengan manusia. Kemudian umat yang lainnya menjadikan sesembahan mereka berupa planet-planet yang mereka duga dapat mempengaruhi kondisi alam, ya kan? Di antara mereka ada yang menyembah matahari, bulan, yang lainnya. Bahkan sampai di India, saya pernah dengar ceramah seorang Syekh Khalid Ar-Rashid, kalau nggak salah, yang memberikan ceramah dalam judul ceramahnya itu Ar-Rihlah ila Alamil Ajaib. Rihlah ke negeri, apa ini? Aneh, yaitu ke India. Kata dia, saya ketika turun di India, saya dapati bukan lagi ada rental mobil, tapi ada rental Tuhan. Rental Tuhan itu ada. Karena kalau orang kaya bisa punya semua. Tuhan paceklik, Tuhan panen, ya kan? Tuhan ketika mau kawin, Tuhan ketika, ya kan? Macem-macem. Makanya tuh kalau lihat film India kan Tuhannya macem-macem. Kadang ada sapi, kadang ada manusia, tangannya banyak, gak pakai baju. Kadang ada kerahano, Hanoman. Nanti ketemu lagi ular kobra. Wah, subhanallah, yang nyembah kemaluan aja ada. Kemaluan dijadikan sesembahan. Dan mereka berlari. Salah seorang, ada ustadz teman saya di kantor, kemudian dia itu tinggal di perbatasan antara Nepal dengan India. Di Nepal, kata dia, sebagian manusia itu mengagungkan apa? Anjing. Ya kan? Anjing itu kalau dalam orang Indonesia dikatakan sebagai kiai. Kalau anjing itu keluar dari kandangnya berlari, dikalungin bunga, orang-orang berlari di belakangnya. mau kemana saja ke tempat dia mau makan. Ana langsung terpikir apa? Subhanallah, kebuk ya Islamat. Di Indonesia pun ada. Cuma kalau di Nepal anjing, kalau di Indonesia kebuk ya kebuk ya Islam. Kotorannya dijadikan berkah. Lah kalau mau jadikan kotoran berkahnya kebuk ya Islamat, kenapa yang diambil di jalan? Tontonan ada di kandangnya. Kemana akal Anda wahai umat Islam? Sampai dinyamain kiai lagi. Harusnya kiai di Indonesia gak terima semua dong. Ada binatang dikasih nama kiai. Kiai itu adalah sebuah nama sosok orang alim, agama, pewaris dakwah para nabi, pewaris dakwah tauhid yang menegakkan peribadahan hanya kepada Allah. Disandangkan kepada kebo. Enggak cukup kepada kebo, keris pun dikasih nama kiai. Tiap malam Jumat kliwon dimandihin kembang setaman. Kembangnya 7 rupa. Mungkin 12 rupa dan macam-macam. Umat Islam sudah enggak hancur seperti ini. Tuhannya mereka singkirkan dan mereka jadikan sesuatu yang lain sebagai tandingan-tandingan bagi tuhan-tuhan tersebut, ya kan? Nah, kemudian di antara mereka ada yang menyembah api seperti orang Majusi ketika itu zaman Rasulullah, di antara mereka ada yang menyembah sapi. Ya kan, hati-hati. Kalau di Indonesia biasa, tapi jangan sampai di India sapi disembelih. Ya kan? Kita juga bisa ikut disembelih. Ada lagi yang mempertuhankan malaikat, ada lagi yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ada sebagian yang lain menyembah kuburan orang yang telah meninggal. Semuanya terjadi karena menganggap bahwasanya benda-benda tersebut memiliki sifat ketuhanan. Hal-hal yang seperti ini pun dilakukan oleh para penyembah kubur saat sekarang ataupun terdahulu. Mereka mengira bahwasanya orang-orang yang telah meninggal bisa memberi syafaat, bisa memberikan manfaat baginya, bisa menjadi wasilah perantara antara dia dengan Allah dalam memenuhi hajat mereka. Padahal kalau kita mau melihat prinsip orang-orang kufar Quraisy pun sama dengan prinsip orang-orang yang cari berkah dengan kuburan di zaman kita ini. Wa mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Enggak, kami intinya tidak menyembah mereka, cuma kita jadikan sebagai peran. Saya ini orang kotor, orang banyak dosa. Kalau saya doa langsung sedikit dikabulkan. Persentase pengabulannya sedikit. Tapi kalau lewat orang soleh, ya kan, yang nyampaikan proposalnya ke Allah itu adalah Abdul Qadir Jailani. Wah. Ini manjur. Seperti juga orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Seperti orang-orang juga di zaman Nabi Nuh. Kegiatan orang-orang musyrik Arab, ya kan, juga seperti itu. Orang-orang Kristen melewatkan ibadah mereka kepada Nabi Isa dan menganggap Isa sebagai anak Allah, anak Tuhan, ya kan? Sebagian kaum musyrikin Arab menyembah malaikat dengan dalih bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah, anak perempuan Allah. Makanya untuk melihat orang Barat kalau menggambarkan malaikat mesti dengan gambaran perempuan. Makanya kalah perang sama iblis. Jibrilnya selalu kalah. Kalah berantem sama iblis. Kalau ini keyakinan orang dulu menganggap para malaikat itu adalah putri-putri Allah, ya kan? Dan mereka menyembah kepada Nabi Isa putra Maryam dengan dalih ia adalah putra Allah dan tidak akan diterima ibadah seorang kecuali melalui Nabi Isa. Nah, ini kenyataan yang kita hadapi. Makanya kadang orang di zaman sekarang itu padahal sudah Muslim tapi kita dapati keyakinannya lebih hancur dari orang-orang di zaman jahiliyah. Kenapa? Orang zaman jahiliyah seperti tadi, di saat mentok sulit dia langsung berdoa kepada Allah. Tapi ketika sudah biasa-biasa lagi, aman-aman, lewat berhala-berhala, roh-rohnya orang soleh. Tapi sekarang nggak seneng, nggak susah, lewat Abdul Qadir Jailani semua. ya kan, lewatnya kuburan para wali. Saya punya pengalaman pribadi dengan salah seorang teman dari Saudi sini, yang kebetulan dia itu disebut dengan Ashraf Mekah, Syarif Mekah. Syarif Mekah itu berarti kalau ada julukan Syarif Mekah itu, ya kan, turunannya siapa? Hasan. Kalau Indonesia disebut Habib. Cuma Habib ini Habib asli, bukan Habib palsu. Ya kan? Karena ada Habib palsu, ada Habib asli. Habib asli adalah Habib yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam mempraktekkan Islam. Kalau Habib palsu adalah Habib yang menyebarkan bid'ah, khurafat, ya kan? Hanya untuk mendapatkan sedikit dari keindahan kehidupan dunia. Ketika itu, saya sudah pernah ceritakan minggu kemarin. Nah, ini asbabun wurudnya, ya kan, sebabnya keluar cerita ini ya ini. Ketika itu kita jalan-jalan di pantai, ya kan, pengin lihat pantai Indonesia gimana, saya bawa ke pantai. Begitu sampai di pantai, saya yang orang daerah situ sendiri kaget. Duh, saya lihat tulisan, ada tulisan bahasa Arabnya, ada apa? Ya kan, Makbarah Karomah, kuburan keramat Maulana Malik Syamsuddin. Kata anak, ini kapan kuburan dibangun? Saya tanya sama bibi, ya kan? Ya kan? Saya manggil Khalati gitu loh. Khalati, ini kapan ini ada kuburan ini? Sejak kapan? Anak yang orang sini gak pernah tahu ini ada kuburan ini. Oh, ini sudah sejak lama, Fik. Dulu dia itu ngumpet di pinggir pohon yang besar, di semak belukar. Orang kalau mau cari nomor, ya kan, togel, mau cari berkah, ya kan, mau cari ilmu-ilmu kedigdayaan, itu kesini. Mau cari apa biar rezekinya langgeng, biar dagangannya laris, itu cari syaratnya di sini. Kemudian sama pemerintah daerah dibugar, ya kan, dibuat masjid di tengah-tengah kuburannya. Jadi dibuat kubah, ada apa, di tengah-tengahnya ditaruh kuburan, dikasih tempat duduknya, ada apa semua, ya kan. Nah, ini orang ini, si Syarif Mekah ini katakan, ini kuburan keramat. Iya. Lah terus ngapain mereka di sini? Ente kayak enggak tahu aja kayak ngapain di sini, cari berkah, kata anak. Anak pengin masuk, jangan cari kata masalah kamu. Saya sebut jangan cari masalah, ya kan? Enggak, anak pengin lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Namanya Muhammad, ya Muhammad. Billahi tabarakatuh. Kata, iya, ente betul mau masuk? Anak pengin lihat apa yang mereka lakukan dengan kegiatan seperti ini. Anak gak pernah keluar dari Saudi, cuma dengar tok, sekarang anak lihat kenyataannya. Ya udah, antar. Begitu mendekati kuburan, kemudian ada seperti terasnya, orang lagi pada duduk, ada yang gitu, ya kan? Ada lagi di pojok yang lagi merenung, khayalannya kemana sambil bus ngerokok, ya kan? Ada lagi yang datang sama anaknya, kemudian disambut oleh juru kuncinya. Ya kan, kelihatan mukanya orang Arab, ada semua, ahlan wa sahlan. Ya kan? Kata ini, anak pengin lihat ke dalam. Oh, silahkan dibuka. Ada kuburannya, ada bunga-bunganya, ada dupanya, ya kan? Itu, ya kan, selalu mengeluarkan asap. Ya kan? Kemudian si orang ini pun masuk. Nah, dasar orang sini kan orang Saudi. Masuk nyelonong aja. Set langsung moto-moto, cetet. Orang itu udah bingung ngeliatin. Loh, saya ini gak berani masuk kecuali merangkang kayak orang masuk keraton itu loh. Ini orang masuk kuburan keramat, selonong aja, berdiri moto-moto lagi. Udah itu, Fik, saya mau diskusi sama ini juru kuncinya. Saya ngeliat lagi ke mukanya, mau diskusi apa kamu? Pengin ngomong, diskusi. Ya kan? Kemudian ditanya, ini juru kunci ini. Ini apa nih? Tempat ini apa? Ya kata dia, jelas tempat keramat untuk mencari, ya kan, kita bertawassul kepada Allah, ya kan? Kita berdoa karena ini adalah orang yang soleh, ya kan, yang bisa menyampaikan apa peribadahan kita kepada Allah, ya kan? Seperti itu ada apa semua diterangkan. Kemudian kata si Muhammad ini yang Syarif Mekah ini, kamu kalau, ya kan, kata orang Jawa, kepaduk. Apa kepaduk? Kesandung. Kalau kesandung, ya kan, atau tersandung, ya kan, nyebutnya siapa? Allah atau Maulana Malik Syamsuddin. Kata juru kuncinya Allah. Kamu kalau lagi motong, ya kan, apa? Makanan, motong bawang atau apa, terus keiris. Manggilnya siapa? Allah atau Malik Maulana Malik Syamsuddin. Ya. Allah. Terus kenapa kamu ibadahnya lewat sini? Langsung dia diem. Ya kan? Situ Wahabi ya. Udah langsung. Ya kan? Itu apa ini roket terjitu mereka, ya kan? Kalau ada orang mau berdakwah dan meluruskan manusia terhadap tauhid yang benar, langsung tembaknya dor Wahabi. Ya kan? Padahal namanya bukan Wahab, namanya siapa? Muhammad. Kenapa dijulukinya Wahabi? Karena takut kalau pakai nama Muhammad, dinamakan Muhammadi, ini nama ini punya daya tarik tersendiri. Akhirnya dinamakan nama papanya, padahal Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Wahab itu juga salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut Wahabi berarti sedang mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diskusi dia, lanjutannya, akhirnya si orang ini gak bisa ngomong dan mengatakan, sebentar, situ dari Mekah, ngomong katanya ini haram, ini gak boleh, ini syirik. Ya kan, situ kan Arab, iya betul. Pak, yang ngajarin kita kayak gini juga orang Arab. Orang Arab siapa? Nah itu, Habib-Habib yang ngajarin saya kayak gini. Ya kan, saya bukan menuduh ya, tidak semuanya. Tapi omongan dari mulut dia, yang ngajarin situ Arab ngomong katanya sini kayak gini ini salah. Tapi Arab yang lain datang ke sini ngomong ini yang benar. Ya kan? Situ Habib ngomong ini salah, ada Habib lain ngomong ini boleh. Ya kan? Terus kata orang Saudi ini saya terjemahkan, kan? Kalau itu Habib palsu, saya Habib yang asli. Kata dia. Terus dijawab juga sama orang Saudi ini, Abu Lahab Habib bukan? Dijawab, Abu Lahab Habib bukan? Bingung dia, nggak bisa jawab. Saya kasih tahu, kalau Abu Lahab Muslim ngikuti dakwah Rasulullah ketika itu, Habib asli. Tapi dia adalah musuh terbesar Allah, dan Allah turunkan sebuah ayat ke dunia ini, ya kan, yang memberitakan bahwasanya dia akan masuk neraka, dia masih hidup. Sudah Allah janjikan masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasna nara dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiliha hablum min masad. Ya kan? Islam itu bukan diukur dengan Arabnya, Pak. Kata si ini Syarif Mekah ini, Islam diukur dengan bagaimana seseorang itu bisa tepat dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya turunan Nabi, saya turunan Ali bin Abi Thalib, saya turunan Hasan, saya dihormati karena saya menyandang nama Asy-Syarif. Tapi kalau saya nyeleneh, tidak mengikuti kakek saya tidak akan ada harganya, kata dia. Kullukum li Adam. Setiap dari kalian itu dari Adam. Dan Adam itu dari tanah. La farqa li Arabiyyin 'alal ajami. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab. Illa bi taqwa. Dengan ketakwaan dia. Dan bagaimana dia bisa mempraktekkan tuntunan Rasulullah. Kalau mereka adalah orang-orang yang mengaku keturunan Rasul, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk membawa misi dakwah Rasulullah dengan secara benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, baru itu ancung, dua jempol tambah bawah juga empat. Islam bukan diukur dengan Arabnya, Pak. Abu Jahal Arab, Abu Lahab Arab. Kata dia, banyak orang Kristen, ya kan, di Syam juga orang Arab. Yang buat partai Arab, Ba'af, itu orang Nasrani Arab. Dan mayoritas pengikutnya adalah orang Muslim. Anda ingin tahu? Akhirnya anak saya datang, abi, pulang. Terputuslah. Akhirnya kita keluar, orang itu diem, dan orang-orang yang pada duduk di situ, asalnya kan kekuburan semua. Mereka pada diem, melongo semua, ngeliatin kita berdiskusi. Kata si ini, si Syarif Mekah ini, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu orang-orang yang pada duduk di situ, tahu dan ingat, sampai kepada otak mereka dibuka. Dan di itu tempat itu dipugar, dibangun tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan devisa, ya kan? Itu kalau tempat pelacuran, wah diburak rantak. Ya yo kan bawa betul. Ya memang pelacuran merupakan tempat maksiat. Dosa besar. Tapi ini kan juga lebih besar. Tapi orang pada jualan malahan, ini mendatangkan devisa, mendatangkan pekerjaan bagi dengan kesyirikan, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya. Nah, karena waktu sudah 9:30. Sebenarnya masih ada sedikit lagi. Tapi enggak tahu ini kepada apa itu? Hah? Lanjutkan sedikit lagi. Ah, sedikit lagi tinggal bantahan-bantahan terhadap beberapa pandangan yang mereka keliru dan batil. Di antaranya adalah Allah taala membantah semua pandangan mereka yang keliru dan batil sebagaimana tersebut dalam uraian berikut. Yang pertama adalah bantahan terhadap para penyembah berhala. Ya kan, dalam firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73. Antum bisa baca itu, 69 sampai 73. Di antaranya watlu alaihim naba Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aakifin qala hal yasma'unakum idz tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini hujjah mereka, ya kan? Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Hai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah Ibrahim ketika mendakwai orang-orang kufar Quraisy, dan kita dapati orang sekarang pun kalau didakwai seperti itu jawabannya. Ketika ia berkata kepada bapak dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu? Sewaktu kamu berdoa kepada berhala tersebut, mereka akan menjawab, tidak. Ataukah dapat mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat? Ya kan? Juga tidak. Tapi apa jawaban mereka? Mereka menjawab, bukan karena itu sebenarnya kami mendapati mereka, nenek moyang kami berbuat yang demikian. Ya kan? Qalu apa? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini adalah kebiasaan, tradisi nenek moyang. Itu dalil mereka. Kalau kita ajak kepada kebenaran, ya kan? Waduh, gimana ya? Orang kebiasaan masyarakat dan kaum di sini sudah turun-temurun seperti ini ya, Mas. Kalau saya nanti ngomongin ini bid'ah, saya dimusuhin. Ya kan? Saya dikucilkan. Ini kan bagaimanapun kan baik. Zikir kok. Agama itu bukan diukur dengan baiknya. Tapi agama diukur sekali lagi dengan ketepatan Anda melaksanakan aturan agama tersebut. Dengan Anda mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ini kebiasaan nenek moyang. Kebiasaan turun menurun, ya kan? Sungguh mereka telah setuju dan sepakat, ya kan, orang kufar yang ketika itu dakwah Nabi Ibrahim bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa mendengarkan doa tidak bisa memenuhi permohonan, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat, tetapi mereka menyembah karena mengikuti jejak nenek moyang. Padahal taklid, mengikuti jejak tanpa dalil, adalah hujah dan alasan yang batil. Dan Islam dibangun berdasarkan dalil. Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya dengan pemahaman para as-salafus saleh. Yang kedua, bantahan terhadap orang yang menyembah bintang-bintang, matahari dan bulan. Dalam surat Fusilat ayat 38, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi walil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan kalian jika kamu hanya menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bantahan terhadap para penyembah malaikat dan Isa putra Maryam dengan dalih bahwa mereka adalah anak Allah. Seperti tersebut dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 101, anna yakunu lahu walad walam yakullahu sahibah. Dan tidak beranak, apa, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai seorang istri? Bagaimana kamu menyangka Allah itu punya anak sedangkan Allah tidak mempunyai istri? Kemudian surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Ini nanti dari akhir Allah dudukkan Nabi Isa, kemudian Allah tanya. Dan ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau yang menganjurkan dan mengajak kepada umat manusia, mendakwahi manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah, selainku? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku akan berbicara dengan sesuatu yang tidak ada kebenaran dengannya. Karena aku ini adalah seorang nabi. Dan engkau tahu prosedur seorang nabi itu bagaimana. Dia adalah seorang yang mendapatkan label maksum. Tidak mungkin akan berbicara dengan hawa nafsu. Dan tidak mungkin saya akan berbicara dengan hawa nafsuku. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In kuntu qultuhu faqad 'alimtahu. Kalau aku berbicara menganjurkan mereka untuk menyembah kepada selainmu dan menjadikanku sebagai sesembahan dan ibuku, maka sungguhnya engkau maha mengetahui dan maha melihat ya Allah. Engkau akan tahu kalau itu aku yang menganjurkan atau tidak. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam zat, di dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Dan engkau lah yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Ma qultu lahum. Aku tidak katakan dan dakwahkan kepada mereka illa ma amartani bih. Kecuali yang apa-apa yang engkau perintahkan aku untuk mengajak mereka kepadamu. Aku tidak berdakwah kepada mereka, menganjurkan mereka kecuali berdasarkan apa yang engkau perintahkan dengannya. Yaitu apa? Ani'budullah. Sembahlah Allah semata. Rabbi wa rabbukum. Rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida. Madumtu fihim. Dan aku akan menjadi saksi selama aku masih hidup di antara mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau angkat aku dan engkau matikan aku ya Allah, kunta antar raqibu alaihim, maka engkaulah yang maha mengintai, maha melihat, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau sungguhnya maha mengetahui atas segala sesuatu, menyaksikan atas segala sesuatu. Seperti kejadian nanti kelak di hari kiamat, ketika umat Nabi Muhammad digiring kemana? Ke telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat Nabi Muhammad akan minum dari air telaga tersebut yang lebih manis dari apa? Asal dari madu dan lebih putih dari susu airnya. Jangan takut enggak dapat jatah gelasnya karena jumlah gelasnya seperti jumlah bintangan di langit. Dan orang yang minumnya tidak akan pernah dahaga selamanya. Umat Nabi Muhammad yang ikhlas dan mengikuti tuntunan agamanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan bisa meminumnya. Tapi ketika itu Nabi Muhammad dikagetkan dengan pagar betis yang dilakukan oleh para malaikat yang menghalangi sebagian umatnya untuk bisa minum air tersebut. Kata Nabi Muhammad, umatku, kenapa engkau halangi? Dijawab oleh para malaikat, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalmu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad tidak tahu perkara yang gaib. Seperti Nabi Isa katakan dalam ayat ini, ma'dumtu, ya kan, hayyan, dalam ayat ini disebutkan, ma'dumtu fihim, ya kan, wakuntu alihim syahidan ma'dumtu fihim. Aku hidup dan menghadapi mereka, aku tahu. Aku melihat mereka dan berdakwah kepada mereka. Tapi ketika tawafaitani, engkau matikan aku, antar raki, engkau ya akan melihat, menyaksikan keadaan mereka, dan engkau yang alamul ghuyub, yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang dilakukan oleh umatmu ini. Kenapa memangnya mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka melakukan amalan-amalan baru yang tidak pernah engkau contohkan dalam agamamu. Apa jawaban Rasulullah? Celaka. Ini membuktikan bahwasannya perbuatan bid'ah akan ada dan dilakukan oleh umat Islam. Tapi sangat disayangkan sebagian kita itu kupingnya panas kalau dengar kalimat bid'ah. Kayak keluar apa asapnya kayak film Tom and Jerry. Kalau dengar kalimat bid'ah. Seakan-akan jangan ucapkan kalimat bid'ah. Karena jamaah masjid ini bermacam-macam, Pak. Ya kan? Jadi yang netral-netral aja. Kebenaran harus ditegakkan. Oke, enggak ada kalimat bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dan mereka pun yang terhalangi untuk meminum air telaga Rasulullah adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dalam agama. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang bertauhid dan merealisasikan tauhid dalam diri kita, dalam kehidupan kita dengan sempurna, dan Allah lindungi kita dari segala bentuk perbuatan syirik, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dan kita minta ampun kepada Allah dari segala sesuatu yang tidak kita ketahui, ya kan, ataupun yang kita ketahui. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.